Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu tabaarak wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allahu iyyakum minad dalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan hidayah taufiknya, kita masih berada di atas Islam, kita masih berada di atas iman, kita masih berada di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat berupa kesehatan, demikian pula nikmat berupa kesempatan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ayyuhal hadirun barakallahu fikum. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala yang beliau sebutkan dalam kitabnya, salah satu karya beliau yang berisikan tentang perkara-perkara yang bisa membersihkan jiwa-jiwa kita, yakni kitab beliau Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari obat yang mujarab. Naam. Ataukah dalam judul yang lain ada wad-dawa, penyakit dan obatnya. Tayyib. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang telah kami sebutkan barusan, kita sedikit murojaah, yakni terkait dengan hukum melakukan ataukah memperingati, merayakan hari lahirnya junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Indahnya Jafar, kita coba dari yang muda-muda dulu, ya, calon dan penerus merupakan generasi kita. Naam. Yang tentu saja akan mendapati berbagai macam ujian dan cobaan, bisa jadi ya sama dengan yang kita hadapi dan kita naam dapati di masa-masa kita sekarang, ataukah mungkin bisa jadi yang akan mereka dapatkan dari ujian dan cobaan yang lebih berat tentunya. Naam. Maka perlu untuk generasi muda kita memiliki ilmu yang kokoh, memiliki ilmu yang kuat, memiliki hujjah, pijakan dan dasar terkait dengan agama Islam ini, sehingga mereka semua nantinya bisa menegakkan kalimat Allah, bisa berjihad membela agama Allah Azza wa Jalla bil hujjati wal bayan, dengan penjelasan, dengan hujjah. Naam. Indah ya Jafar. Apa hukum memperingati hari kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tayyib. Kata akhina Jafar atau adik kita, ya, bid'ah. Nah, tidak diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat, demikian pula para tabi'in, demikian pula para tabi'ut tabi'in. Nah, dasarnya apa ya Ja'far? Kan tu bisa mengatakan seperti itu. Nah, biar tidak dikatakan asbun, asal bunyi. Ya, baik. Nah, dasarnya antum apa Ja'far? Apa ya Ja'far? Tayyib, Usaid, ingat hadis yang sifatnya umum terkait dengan perkara yang tidak pernah diajar oleh Rasulullah. Hadis yang mana itu? Aywa santa barakallahu fi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Naam. Indagi Abdurrahim. Tayyib sahib al-qaryah. Ah, apa artinya? Man amila amalan. Fadal diterjemahkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ah. Masa enggak tahu. Ayo bismillah. Enggak bisa. Yasir. Yasir. Yasir lana umurana. Jaga yasir. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Terjemahkan. Man amila, apa itu amila? Amila ya'malu amalan. Iya. Coba diulangi, diulangi terjemahnya. Barang siapa? Iya. Laisa 'alaihi amruna. Yang tidak ada tuntunnya dari kami, fahuwa raddun. Maka iya, maka amalan tersebut tertolak. Barakallahu fiik. Siapa saja yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, yang dari Rasul alaihi salatu wassalam, maka amalan tersebut tertolak. Nah, amalan tersebut tertolak. Ini terkait dengan mereka-mereka yang melakukannya. Ya, tidak membuatnya, tidak mengadakan sendiri, tapi sekedar mengamalkan. Ya, mungkin sudah ada yang mencetuskannya sebelum ya generasi mereka, ataukah bisa jadi mereka naam ya sekedar ikut-ikutan. Walhasil siapa saja yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasul alaihi salatu wasalam, maka amalan tersebut tertolak. Naam, dan memperingati hari kelahiran beliau seperti yang telah kita dengar tadi, tidak dilakukan di masa beliau maupun di masa para sahabat, masa para tabi'in maupun masa tabi'ut tabi'in. Nah, ini satu hadis. Masih ada hadis yang lain yang mirip. Siapa itu? Oh iya, di sini siapa? Ini lagi Aisyah. Hadis yang mirip. Coba bacakan ya Aisyah. Hadis yang mirip dengan barusan. Apa itu? Yang keras sedikit, man. Yang tadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang mirip dengan itu? Isa, yang mirip dengan itu? Yunus. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Tayyib. Apa artinya ya Yunus? Iya. Yeah. Siapa saja yang mengadakan perkara yang baru dalam syariat agama Islam ini, laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Naam. Hadis yang pertama tadi terkait yang melakukannya, yang beramal. Terus yang barusan terkait yang membuat, yang ya pencetusnya. Tayyib. Naam. Ada ucapan Imam Malik bin Anas, ya, imam dari Hijrah, imamnya kota Madinah. Nah, Imam Malik rahimahullah ta'ala terkait dengan ya masalah bid'ah. Nah, berarti itu sudah di atasnya dikit. Lagi Abdul Aziz, ya Jawa Timur juga banyak ini. Allah alam dengan mantap. Barakallahu fi. Nah, Banjar, nggak hafal namanya. Anta, ayo. Allah alam. Ucapan Imam Malik. Khalid. Allah alam. Nah, Bayalali, Ihsan, siapa ini? Jangan lupa. Anta, iya. Sesuatu yang pada masa Rasulullah bukan agama, maka yang setelahnya bukan menjadi agama. Bahasa Arabnya bagaimana? Lupa. Tayyib. Yang sempurna ucapan Imam Malik. Nanti kalau tolaba enggak bisa ya berarti sang duri sithik an itu. Nyam, sing luwih pinter sithik dari karang ikhwa insyaallah. Mana yang tolaba kok bisa dihitung dengan jari? Tayyib Abdul Razak. Yang gendut itu siapa? Satu lagi. Deli mana? Deli apa Deli? Kok enggak kelihatan? Mana kamu Deli? Malaikat nengok Delinya. Koreografi. Siap-siap ini. Pedang mahir, ya, tongkat mahir, tinggal hujahnya harus mahir ini juga ya, Mas Deli. Koreografi. Ya, Abdul Razak, fadal. Kif? Bahasa Arabnya sekarang. Naam. Ma lam yakun yauma idin dinan, terus fala yakunu al yauma dina. Apa saja yang di masa beliau ya bukan menjadi bagian agama, maka hari ini pun bukan termasuk dari bagian agama. Nah, siapa ini santri yang kira-kira bisa menyebutkan bahasa Arabnya? Siapa yang terazak? Kira-kira siapa? Biar jangan sampai lari ke ikhwah itu lah. Santri insya Allah bisa ini. Siapa yang terazak? Antum? Bukan, dan siapa? Enggak tahu. Siapa Mas Dili? Antum bisa? Isa. Mana Isa? Mana Isa? Sa? Enggak ada Isa. Cek ya. Yang lain Dili. Mengangkat nama baik santri ini. Siapa? Dindin. Mana Dindin? Pondol. Sampingnya antum wes, enggak apa-apa. Monggo. Iya, antum. Enggak ada yang tahu. Tayyib. Nyerah ini santri? Nyerah santri? Nyerah, tayyib. Pak Teddy ada yang siap? Okbah? Enggak ada. Tayyib. Sekarang ke ikhwah. Itu yang pojok Lampung belum itu, ujung barat itu. Mas Taufik, Masya Allah barakallahu fik, antum dulu, nanti baru yang lain. Wallahu alam bisawab, Masya Allah barakallahu fik. Tayyib, sekarang ikhwah. Aba Lukman. Wallahu alam. Pak Amir. Waduh lah, Amirnya udah anu piye iki. Nah. Tayyib. Masyaallah. Pak kita kemutan panjenengan, Pak. Ucapan Imam Malik. Basa Jawa mboten apa panjenengan. Bahasa Indonesia juga boleh wis. Kalau santri tadi yang mikir-mikir dulu. Enggak, walalam. Masyaallah. Tayyib. Mas Bukhari. Wallahu alam. Mas Muslim enggak ada ya? Nah, teringat dulu ada santri namanya Muslim ya. Tapi sekarang sudah ya ada Allah. Bukhari juga, Ding? Namanya Bukhari juga, bukan Muslim. Masya Allah. Di masa Sabtu rumah mabuk, kan masa beli kan ditunjuk gitu ya. Disuruh berdiri, indak-indak yanta. Misal Bukhari berdiri gitu. Nah, bukan Bukhari lah ya, karena jadi topiknya itu. Ah, kanjun berdiri kum. Semuanya diri semua. Dari ujung barat sampai ujung timur ya, semuanya sudah. Nah, qadarullah Mas Bukhari ini enggak pernah ditunjuk oleh Ustaz. Suatu ketika ya dia ini nah, datang Ustaz ya Allah. Apa Ustaz, anak kok enggak pernah ditunjuk gitu ya. Nah, akhirnya dalam satu majelis beliau ya Sabtu Rahman Lombok Hafizullah Ta'ala mengatakan indak-indak ya Imam Al-Bukhari ha, kum. Nah, terus beliau nyebutkan tadi ya kenapa ibaratnya dibikin apa ya agak gimana gitu loh. Nah, karena seperti tadi kisahnya. Tayyip Mas Bukhari gak bisa ya. Tayyip ya sudah, siapa yang bisa menyebutkan ucapan Imam Malik terkait dengan masalah bid'ah? Fadol, gak usah angkat tangan, gak apa-apa, langsung nyebut aja wis. Ah, nggak ada? Pak Jarwo monggo, dicoba boleh, salah nggak dipukul? Ah, lebih lengkap lagi ucapan Imam Malik terkait dengan masalah bid'ah. Nggak bisa, tapi Aba Yasir, Pak Misbah, nggak tahu. Tayyip, samping kanannya Pak Misbah. Monggo. Yes, bahasa Indonesia enggak apa-apa, wis. Enggak juga. Iya, Tayyip, masyaallah, barakallahu fikum. Naam. Man ibtada'a fil islami bid'atan, ucapan siapa ini? Imam? Nah, sudah, lanjutkan. Saya bisa lanjutkan? Parwati? Belum bisa? Wah. Siapa ya? Pak Sufyan? Monggo. Belum. Nah. Abu Sen Selamat? Monggo. Bisa nyebutkan? Bahasa Indonesia juga boleh. Belum. Belakangnya lagi? Oke, belakangnya lagi. Jenengan Pak? Oke, jenengan. Malah tambah dingklo ya. Barakallahu fikum. Mani betada'an fil islami bid'atan wa yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana risalatan. Barang siapa yang membuat perkara baru, naam, dalam masalah agama ini tentunya, wa yaraha hasanatan, dan dia memandang, menganggap perkara tersebut baik, naam, faqad za'ama, maka sungguh dia telah ya, punya keyakinan, punya anggapan anna Muhammadan, bahwasanya Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalatan. Naam. Berkhianat dalam menyampaikan risalah. Berkhianat dalam menyampaikan risalah. Naam. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, padahal sungguh Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Al-Yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Waraditu lakumul islama dinan, dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Saya ulangi. Man ibtada'a fil islami bid'atan hasanatan atau bid'atan wa yaraha hasanatan faqad zama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw anna muhammadan khana risalatan wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Barang siapa yang membuat perkara dalam agama ini, perkara baru, dan dia memandang itu adalah perkara yang baik, maka sungguh dia punya keyakinan, punya anggapan bahwasanya Rasulullah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Al-Quran, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho agama Islam sebagai agama untuk kalian. Kemudian kata Imam Malik berikutnya, fama lam yakun yauma idzin dina, la yakunul yauma dina. Naam. Maka apa saja yang di hari itu, di masa Rasul, tidak dijadikan sebagai agama, yakni tidak diajarkan oleh Rasul, maka pada hari ini pun bukan merupakan agama, bukan merupakan syariat, bukan bagian dari agama. Naam. Tayyib barakallahu fikum. Naam. Ini sekedar memurojaah dari apa yang telah kita ketahui bersama. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampai pada pasal yang baru, Al-Ma'siyah Tunsil Abda Nafsah. Perbuatan maksiat akan menyebabkan, menjadikan seorang hamba lupa, lalai dengan dirinya sendiri. Tayyib. Kemudian kata beliau, falamma nasu rabbahum subhanah nasiyahum wa ansahum anfusahum. Maka ketika mereka melupakan Rabbnya yang Maha Suci, nasiyahum, maka Allah Azza wa Jalla pun melupakan mereka. Wansahum anfusahum, dan Allah Ta'ala menjadikan mereka lupa, lalai untuk memperhatikan diri-diri mereka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat 67, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah Azza wa Jalla, atau mereka melupakan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla pun melupakan mereka. Fa'aqaba subhanahu min nasihi 'uqubataini. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas, menghukum, ya, man nasiyahu, siapa saja yang melupakannya, uqubataini, dengan dua hukuman, dua balasan. Siapa saja yang melupakan Allah Azza wa Jalla, yang tidak naam ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beribadah kepadanya, tidak mengindahkan larangan maupun perintahnya, maka Allah Ta'ala akan balas mereka dengan dua balasan, dua hukuman. Ihdahuma annahu subhanahu nasiyah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melupakan mereka. Tayyib. Wa thaniyah yang kedua, annahu ansahu nafsah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tersebut lalai dengan dirinya sendiri. Tayyib. Ini dua balasan. Wa nisyanuhu subhanahu lil abdi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melalaikan hamba. Itu maksudnya adalah ihmaluhu wa tarkuhu. Allah azza wa jalla menelantarkan hamba tersebut. Membiarkan hamba tersebut. Wa tarkuhu. Dan meninggalkannya. Wa takhallihi anhu. Jadi sama dengan ihmal wa tarakah. Membiarkan, menelantarkan. Wa idha'atuh. Ya, mirip-mirip. Falhalaku adana ilaihi minal yadilil fam. Akhirnya, kehancuran dan kebinasaan lebih dekat kepada hamba tersebut dibandingkan ya dekatnya antara tangan dengan mulut. Ketika seorang hamba telah dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan dua perkara tadi, dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan dia lupa dengan dirinya sendiri. Ya, terkhusus pada poin pertama, ketika Allah Azza wa Jalla melupakan dia, ya ini maksudnya Allah Ta'ala menelantarkan dia, membiarkan dia, maka berarti kebinasaan itu lebih dekat kepada dia dibandingkan dekatnya tangan terhadap atau dengan mulut yang dia punya. Kalau kita makan kan sangat dekat sekali. Ya, bahkan mungkin terkadang sebagian tangan kita, jari jemarinya sebagiannya masuk ke mulut. Ya, kalau pakai sendok itu pun sangat dekat jarinya dengan mulut. Namun ternyata ada yang lebih dekat ya daripada itu, yakni kehancuran dan kebinasaan dia. Ketika dia lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ketika dia tidak mengindahkan larangan ataupun perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian, wa amma insa'uhu nafsah. Hukuman yang kedua, yakni Allah Azza wa Jalla menjadikan dia lalai dengan dirinya sendiri, fahuwa insa'uhu lihududhiha al-aliyah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hamba tersebut lalai, tidak perhatian dengan bagian-bagian dia yang sangat tinggi. Perkara-perkara yang sebenarnya itu memiliki nilai tinggi di sisinya, justru dia lalaikan, justru dia telantarkan, justru dia tinggalkan. Nah, tayyib. Wasbabi sa'adatiha, dia pun melupakan, melalaikan sebab-sebab kesuksesan ataukah kebahagiaan dia di dunia maupun di akhirat. Nah, banyak sebab-sebab yang akan menjadikan dia bahagia di dunia maupun di akhirat, ternyata justru malah dia lalaikan. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Nah, wa falahiha, sebab-sebab keberuntungan dia. Wa salahiha, sebab-sebab ya kebaikan dia. Wa ma takmulu bihi nafsah, dan wa ma takmulu bihi nafsu atau wa ma tukmilu bihi nafsah, dan perkara-perkara yang naam dengan perkara tersebut ya jiwanya akan sempurna. Perkara-perkara yang akan menyempurnakan jiwanya ternyata justru malah dia lalaikan. Yunsihi dzalika jami'ah, dia melalaikan, dia melupakan, dia membiarkan ya bagian-bagian yang sangat-sangat berharga tadi seluruhnya. Nah, tidak diambil, tidak dia manfaatkan, dan tidak dia gapai. Nah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Fala yakhthuru, fala yakhthuru bibali, atau fala yukhthiruhu bibali. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ya menjadikan perkara tersebut terlintas di benak hamba tadi. Karena sudah dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Wala yaj'aluhu 'ala dzikri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan perkara tersebut ya menjadi ada pada ingatannya. Dia lalai, dia lupa, tidak terlintas dalam benaknya. Tayyib. Berbeda dengan mereka-mereka mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Terkadang dia diingatkan dengan suatu perkara yang belum pernah dia belum dia lakukan, yang biasanya itu menjadi rutinitas dia. Misalkan dia sering melakukan ya sholat sunnah setelah wudu. Nah, suatu ketika dia wudu, kemudian lupa tidak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, maka karena dia mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkara tersebut terlintas dalam benaknya. Ya, lagi menghitung labanya. Nah, modalnya cuma 1.000 kok untungnya sampai ratusan ribu. Nah, sudah membayangkan yang macam-macam. Wah. Nah, laris manis, cepat sugih gitu. Tiba-tiba terlintas pada benaknya, waduh saya belum sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, perbedaannya dengan orang-orang yang seperti tadi. Lalai dari Allah Azza wa Jalla. Nah, perkara-perkara yang menjadi kebaikan bagi dia justru dijadikan lupa, tidak terlintas dalam benaknya. Nah, wala yusrafu ilaihi himmatuh. Atau wala yasrifu ilaihi mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan perhatian hamba tersebut pada perkara yang bermanfaat bagi dia. Tiba-tiba lupa, tiba-tiba enggak ingat. Ya perhatiannya tertuju pada yang lainnya. Nah, sehingga kalau seandainya perhatian hamba tersebut tertuju pada perkara itu, fayarghabu fihi, dia pun akan suka untuk melakukannya, suka dengan perkara tersebut. Nah, namun ternyata tidak. Fa innahu la yamurru bi balihi. Ya, tidak demikian. Karena sesungguhnya perkara tersebut tidak terlintas dalam benaknya. Hatta yaksudahu wa yu'athiruh. Sehingga dia pun bisa punya perhatian dengan perkara tersebut, yang kemudian dia pun naam lebih memilih dan mendahulukan perkara yang baik tadi dari perkara-perkara yang lainnya. Ini 2 perkara. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla melalaikan dia, yakni Allah Ta'ala menelantarkan dia, tidak memberikan perhatian kepada dia, maka tinggal kebinasaan itu jauh lebih dekat kepada dia dibandingkan dekatnya mulut dengan ya tangannya, ataukah dekatnya tangan dengan mulutnya. Yang kedua, tayyib, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang tersebut lupa, lalai dengan dirinya sendiri, yakni dia tidak ingat, dia tidak punya perhatian dengan perkara-perkara yang akan memperbaiki jiwanya, dengan perkara-perkara yang akan menjadikan dia bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, kata beliau selanjutnya, wa aidan fayunsihi uyuba nafsihi wa naqsaha wa afataha fala yakhturu bibalihi izalatuha. Nah, demikian pula balasan dari Allah Azza wa Jalla. Dengan balasan yang kedua, dijadikannya hamba tersebut lalai dan lupa akan dirinya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hamba tersebut lalai, lupa, tidak perhatian dengan aib-aib dirinya, dengan kekurangan-kekurangan dirinya. dengan cacat-cacat yang ada pada dirinya. Fala yakhturu bibalihi izalatuha. Maka tidak terlintas dalam benaknya untuk menghilangkan aib, kekurangan, dan cacat-cacat yang ada pada dirinya tersebut. Ya. Dia punya segudang kejelekan, dia merasa pede saja. Dia punya sekian banyak kesalahan, dia merasa tenang-tenang saja. Karena dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla, dia lalai dari ya kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya. Dia tidak punya perhatian, bahkan tidak terlintas dalam benaknya untuk memperbaiki dirinya, untuk menghilangkan ya dari perkara-perkara yang ada pada dirinya. Azab, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Wa aidan yunsihi amrada nafsihi wa qalbihi wa alamiha. Demikian pula Allah Azza wa Jalla jadikan hamba tersebut lalai dari penyakit-penyakit jiwanya, lalai dari penyakit-penyakit kalbunya, lalai dari naam alamiha, yakni kejelekan-kejelekan kalbunya. Semuanya fala yakhturu biqalbihi mudawatuha. Tidak terlintas pada benaknya, dalam kalbunya, untuk mengobatinya. Ya, perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang naam mengotori kalbunya, terus bersemi, terus ya mekar, semakin banyak berkembang, naam menjamur di tengah-tengah jiwa dan kalbunya orang tersebut. Tayyib. Sehingga tidak terlintas pada benaknya, pada kalbunya untuk memperbaiki dan mengobatinya. Wala sa'yu fi izalati ilaliha. Juga tidak bergegas, tidak terlintas dalam kalbunya untuk bergegas berusaha dalam fi izalati ilaliha, menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Wa amradhiha, menghilangkan, mengobati ya penyakit-penyakit yang ada pada kalbunya, yang ada pada jiwanya. Allati ta'ulu bihi ilal fasadi wal halak, yang mana penyakit-penyakit itu akan menghantarkan dirinya kepada kerusakan dan kebinasaan. Ya, terus-menerus menggerogoti jiwanya, ya terus-menerus mewarnai kalbunya. Akhirnya dia pun binasa, dia rusak dalam keadaan dia tidak sadar, tahu-tahu sudah naam kondisi yang sangat-sangat ya berbahaya. Fahuwa maridun mudkhanan bil marad. Dia sakit, dia terliputi dengan berbagai macam penyakit. Wa maraduhu mutaramin bihi ila talaf. Sementara penyakitnya ya akan menyebabkan dia terjatuh dalam kebinasaan. Dia tidak sadar. Wala yash'uru bimadarrihi. Dia tidak menyadari terkait dengan mara bahaya yang mengancam jiwanya, yang mengancam kalbunya. Wala yakhturu bibalihi mudawatuhu. Sekali lagi, tidak terlintas dalam benaknya, dalam kalbunya. Naam, untuk mengobati, memperbaiki dari penyakit-penyakit yang mengancam jiwa dan kalbunya tersebut. Wa hadha min a'dhamil 'uqubah al-'ammah wal khassah. Maka ini merupakan ya balasan dan hukuman yang paling besar dari Allah Azza wa Jalla, baik ya yang sifatnya umum maupun yang sifatnya khusus. Balasan dari Allah Azza wa Jalla ketika mereka melupakan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla pun melupakan mereka. Ketika mereka tidak melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, tidak meninggalkan larangan-larangannya, maka Allah Azza wa Jalla pun menelantarkan hamba tersebut, menjadikan hamba tersebut terus-menerus melakukan hal-hal yang memudaratkannya, naam, dan tidak sadar ternyata dia sampai pada ambang kebinasaan. Kata beliau selanjutnya, fa ayyu 'uqubatin a'dhamu min 'uqubati man ahmala nafsahu wa dhayya'aha. Maka balasan yang mana yang paling besar? Balasan yang kayak apa yang paling besar dibandingkan balasan terhadap seseorang yang melalaikan jiwanya, yang menelantarkan jiwanya? Enggak ada. Yang paling besar hukuman balasan dari Allah Azza wa Jalla di dunia ini adalah perkara yang tadi. Dijadikan seorang hamba melalaikan keadaan dirinya sendiri. Naam. Wa nasiya masalihaha. Akhirnya dia pun melupakan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Naam. Wa da'aha, melupakan penyakit yang ada pada dirinya. Lupa dengan penyakitnya. Ya. Seperti kalau seandainya ada orang yang punya apa? Punya penyakit diabetes, penyakit gula, ya, kadar gulanya tinggi, dia dijadikan lalai oleh Allah Azza wa Jalla dengan penyakitnya. Dia pun menikmati makanan dengan lahapnya yang di situ merupakan pantangan keras untuk dia makannya, akhirnya ya sudah binasa. Enggak sadar. Nah, wa dawa'aha, demikian pula Allah Azza wa Jalla jadikan dia lalai dari mengobati penyakitnya. Nah, wa asbaba sa'adatiha, juga dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla dia lalai dari sebab-sebab na'am kebahagiaan dia. Wa falahiha wa salahiha, sebab-sebab keberuntungan dia, sebab-sebab kebaikan dia. Na'am. Wa hayatuha al-abadiyah fin na'imil muqim, atau wa hayatiha al-abadiyah fin na'imil muqim, juga dilalaikan oleh Allah Azza wa Jalla dari hamba tersebut sebab-sebab yang akan menjadikan dia menikmati kehidupan yang abadi. Naam, kenikmatan yang terus menerus, kenikmatan yang tidak pernah habis, dilalaikan oleh Allah Azza wa Jalla dari hamba tersebut. Sehingga dia pun tidak pernah terbetik dalam hatinya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika di sana ada amal sholat, ada amal kebaikan, naam, pikirannya, hatinya, kalbunya tidak tersentuh, tidak tergugah, ya, naam, untuk ikut andil di dalamnya. Dijadikan lupa oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan pula dijadikan hamba tersebut tidak punya perhatian, ya, terhadap perkara tadi. Padahal perkara-perkara tersebut merupakan perkara-perkara yang akan menjadikan dia menggapai berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kebahagiaan, naam, ketenangan jiwanya, ketenangan kalbunya, kemaslahatan jiwanya, kemaslahatan kalbunya, ya, baik di dunia maupun di kehidupan akhirat. Fa nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum. Subhanallah.